ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Apa hukum pegawai yang bekerja di pengadilan, kejaksaan, dan sebagainya bila tidak berhukum syar'i? Nah, ini sudah diterangkan ya tentang hukumnya di dalam hal tersebut. Ya. Walaupun tadi dari uraian kelihatannya ada rincian. Ada yang masuk dalam syirik akbar, ada yang masuk dalam syirik asgar, ada yang kadang dikategorikan terpaksa, diberi udur, kan begitu. Tapi seorang kalau dia tahu itu jenis pekerjaan yang banyak pelanggaran syariat, jangan dia masuk di situ. Jangan dia masuk di situ. Dia cari pekerjaan yang halal baginya, tidak ada pelanggaran syariat.